Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan menemani Anda dalam program Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustaz Imam Maliki. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjem kita Ustaz Imam Maliki. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifah halnya Syekh? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustaz Imam Maliki untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bersama beliau Syekh Isom tentang tanya jawab. Taib, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah kita wajib untuk bermadhab? Ada Syekh yakni soal, hal nahnu hadha wajib nuqallid yani madhab muayyan. Kepada beliau untuk menjawab pertanyaan yang sudah sampai kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. الأخ السائل، نقول بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك وينفعنا بمثل هذا السؤال. فهذا السؤال حقيقة مهم جدا، وخاصة في هذه الأيام التي نعيش فيها. طيب، beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara penanya. Bahwa menurut beliau pertanyaan ini sangat-sangat penting, terlebih atau terkhusus pada zaman kita ini. والحقيقة أن مسألة تقليد المذاهب هذه هي مسألة شائكة بين الناس، ويسأل فيها كثير من الناس. يعني مسألة فيها نوع من أنواع الغموض، ليست واضحة هكذا. Maka masalah taqlid atau taqlidul madhab ya pada zaman kita ini, masya Allah, sesuatu yang sangat betul-betul banyak yang bertanya-tanya tentang hal ini. Padahal ini bukan permasalah yang seharusnya dibahas terlalu panjang. والتقليد كما جاء في اللغة وكما جاء في كتاب معجم المقاييس هو مأخوذ من وضع الشيء في العنق. مأخوذ من وضع الشيء في العنق. عنق يعني في الرقبة، ومنها يسمى الشيء الذي تضعه المرأة في رقبتها يسمى قلادة. تقليد secara bahasa artinya adalah ma'khudun wada'u syai' fi unuk. Jadi sesuatu yang diambil atau yang diletakkan di leher. فمنها نقول للشيء الذي تضعه المرأة في رقبتها قلادة. نقول له اسمه قلادة. Atau sesuatu yang dipakai oleh wanita, ya ini namanya adalah kilada atau sejenis apa ya, tali atau kalung yang diletakkan di lehernya seperti gelang atau kalung. والذي يتقلد مذهبا يجعل هذا المذهب أيضا في عنقه فلا يريد أن ينفك عنه أو يتركه. Maka orang yang menjadikan mazhab ini di lehernya atau menjadikan mazhab ini menjadi prinsip hidupnya, kebanyakan mereka tidak mau melepaskannya, artinya betul-betul dipegang kuat. أما تعريفه في الاصطلاح فهو عبارة عن اتباع مذهب معين من غير دليل. Atau kalau dalam istilah syariat atau syar'i, maka taklid ini adalah mengikuti madhab tertentu tanpa mengetahui dalilnya. الحقيقة حينما ننظر إلى هذه الأشياء فإن المذاهب الأربعة قد جاءت ومعها أدلتها. Maka kalau kita lihat dalam permasalahan ini, sesungguhnya madhab yang empat atau madhabul arba'ah sudah mengutarakan masing-masing dengan dalilnya masing-masing. بل وبعضهم يأمر بعدم التقليد. Bahkan keempat madhab ini diantaranya ada yang menyuruh untuk tidak taklid, ada mutaklid. وكذلك عندنا في الفقه ليس المذاهب الأربعة فهناك مذاهب غير المذاهب الأربعة ولكنها لم تنال شهرتها بين الناس. Maka di dalam kitab ilmu fikih ya, di sana juga ada madhab selain yang empat, cuma ini tidak terkenal di kalangan manusia. Artinya mungkin orang mengambil ijtihadnya masing-masing. فمن هذه المذاهب مثلا مذهب الأوزاعي. Contoh dalam hal ini adalah madhab Auza'i, yang ini mungkin jarang orang mengetahuinya. ومذهب الإمام الأوزاعي كان في الشام. Dan madhab Imam Auza'i ini berada di Syam. وكذلك مذهب الليث ابن سعد وهذا كان في مصر وكان في نفس الفترة الزمنية التي كان فيها الإمام الشافعي في مصر. Atau juga madhab Imam Al-Lais, ya, ini Imam Al-Lais ini berada di Mesir, ya, dan pada waktu itu pada zaman ya, fase yaitu Imam Syafi'i. ولم يعرف أحد أو لم يعرف كثير من الناس إلا طلبة العلم وليس كل طلبة العلم بل طلبة العلم المتخصصون. Maka ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang apa namanya orang awam, ya. Hanya diketahui sedikit dari orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu pun tidak semua mengetahui tentang ini, hanya yang memang khusus mempelajari tentang hal ini. ثم بعد ذلك نجد أن الفقهاء الأربعة ومن بدايتهم الإمام أبو حنيفة وهو أفقه العلماء والذي قال عنه الإمام الشافعي كلنا عيال في الفقه على أبي حنيفة. Maka kita dapati ya, dari mulai awal sampai akhir, artinya dari mulai madhab ya, Imam Abu Hanifah sampai madhab Imam Ahmad ya, maka sesungguhnya mereka ini iyalun, artinya memang ya bersaudara ya, gitu, runtut. Gitu. يعني معنى ذلك أنهم مع علمه الذي وصلوا إليه إلا أنهم في مذهب الإمام أبو حنيفة ما زالوا كأنهم مثل الأطفال الذين ما زالوا يتعلموا من شيخهم. Maka perumpamaan madhab-madhab yang lain dibandingkan dengan madhab Imam Abu Hanifah, mereka ini seperti anak kecil ya, yang mungkin baru belajar. Artinya memang Imam Abu Hanifah ini senior ya. Senior dari madhab-madhab yang lain. وحينما ننظر إلى هذا، فقد قال الإمام أبو حنيفة: لا تقلدوني في مذهبي. Maka kalau kita lihat dari permasalahan ini, Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, لا تقلدوني في مذهبي. لا تقلدوني في مذهبي. Jangan engkau mengikuti saya secara membabi buta dalam mazhabku ini. فإنما أنا بشر. Karena beliau mengatakan فإنما أنا بشر. فإن أخطأت. Kalau saya ini salah. فقد أصابني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Maka saya telah membaca hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم. من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. Barang siapa yang berijtihad maka baginya dua pahala. Kalau benar, kalau salah maka baginya satu pahala. فالإمام أبو حنيفة يرى أن هذه المسألة مسألة اجتهادية. فهو اجتهد وعلى من يحب هذا الرأي أن يتبع هذا الرأي إن كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاء ما هو أقوى منه يتبع الأقوى ولا يفرض على أحد أن يقلد مذهبه، بل إن الإمام أبو حنيفة يأمر الناس بألا تقلده. Maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah sendiri memerintahkan kepada siapapun yang membaca, mendapatkan, belajar lebih benar dari apa yang beliau sampaikan, maka beliau mengatakan jangan yaitu taklid kepada madhab yang saya bawa. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i juga mengucapkan atau berkata, ما رأيتموه من كلامي موافقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه. Apa sesuatu yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, ucapan atau amalan yang sesuai dengan perintah Rasulullah, maka Imam Syafi'i memerintahkan fakhuduhu, hendaklah kalian mengambilnya meskipun datang dari manapun. وما وجدتموه غير ذلك فاضربوا به عرض الحائط. Maka kalau itu keliru maka fadribuhu ya, atau lemparkanlah atau letakkanlah atau tinggalkanlah, jangan sampai engkau pakai. ومعنى هذا الكلام أيضا كأن الإمام الشافعي لا يفرض على أحدا أن يقلد مذهبه ولا يقول بأن كلامه هو الصواب وهو الصحيح. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i juga menyebutkan maka tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan ya, atau terlalu berlebih-lebihan di dalam mengambil satu madhab sehingga terjatuh kepada taklid. بل يطلب منهم إذا وجدوا كلامهم موافقا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الكلام موافقا له أو أي لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذوا وليعملوا به، وإذا كان غير ذلك فيتركوه. Hendaklah seseorang itu mengambil ya madhab itu apabila sesuai dengan perintah Rasulullah dan tidak melanggar gitu ya, maka ambillah. Apabila itu bertentangan maka jauhilah atau tidak dilaksanakan. Amma al-Imam Ahmad faqala la tuqalliduni. Adapun Imam Ahmad juga menyebutkan la tuqalliduni, jangan engkau taklid kepadaku. Wa la tuqallidu Malik. Dan jangan engkau bertaklid kepada Malik. Wa la tuqallidu Laysa wa la tuqallidu al-Auza'iy. Dan juga jangan taklid kepada Al-Lais ya. Dan juga jangan taklid kepada Imam Auza'i. Walakin ma wajadtumuhu muwafiqan li kitabillahi wa sunnati rasulihi fakhudhuhu. Tetapi kalau perintah itu sesuai dengan perintah Rasulullah ya, tidak bertentangan, maka fakhudhuhu, hendaklah kalian lakukan atau laksanakan. Wa mimma yahduruni fi hadhihi al-jilsah أنه قد جاء في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان. Maka ini ada pembahasan ini dalam kitab Alfiya ibn Khalkan. ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان. Dalam kitab Alfiya ibn Ayan. وفيات الأعيان. وفيات الأعيان. نعم، لابن خلكان. جاء في هذا الكتاب ما نص: قد ذهب الشافعي إلى العراق. Maka dalam kitab ini dibahas Imam Syafi'i ini datang atau mendatangi Irak. وفي مذهب الإمام الشافعي أنه إذا صلى الصبح عنده مسألتان يختلف فيهما مع الإمام أبو حنيفة. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ketika salat subuh mereka ada dua perbedaan dengan mazhab Imam Abu Hanifah. المسألة الأولى وهي مسألة البسملة في الفاتحة. Yang pertama adalah masalah basmalah, artinya di Syafi'i basmalah itu dibaca, di Imam Abu Hanifah tidak. والبسملة في الفاتحة عند الإمام الشافعي آية من آيات الفاتحة. Membaca bismillah menurut mazhab Imam Syafi'i itu merupakan ayat yang ada di dalam Quran, berarti harus dibaca. فمن تركها متعمدا في الصلاة يجب الجهر بها عند الإمام الشافعي. يجب الجهر بها، يعني أن يجهر بالبسملة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا يقولها سرا. Maka Imam Syafi'i berpendapat ketika di salat-salat jahr mengucapkan basmalah itu harus dengan jahr, dengan suara. Tidak diperkenankan membaca pelan atau tidak terdengar. فمن تركها جاهلا بها، يعني من تركها وهو جاهل بالحكم، فالصلاة تكون عند الإمام الشافعي صحيحة لأنه جاهل بالحكم، والجاهل يقع والجاهل يحل محل الخطأ والنسيان، لكن صلاته تكون ناقصة، واجب عليه أن يقولها حتى ولو في سره. ده هذا إذا كان جاهلا بالحكم. أما إذا كان عالما بالحكم فلو ترك البسملة متعمدا بدون أن يجهر بها بطلت صلاته. Maka Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, ya, maka sholatnya ini kalau dia itu orang yang bodoh, maka sholatnya ini bisa membatalkan, ya, membatalkan sholatnya. Ya, ini, ya. Ini apalagi tarkuhu muta'ammidan, ya, meninggalkannya dengan sengaja. Ini madhab Imam Syafi'i. أما مذهب أبو حنيفة على خلاف ذلك. Adapun madhab Imam Abu Hanifah justru berselisih, berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. فالمسألة عند الإمام أبو حنيفة أن البسملة عنده ليست آية من الفاتحة. Sedangkan madhab Imam Abu Hanifah bismillah itu bukan ayat daripada ayat Al-Fatihah atau ayat Quran. بل هي من الفواصل التي وضعت بين السور. Tetapi bismillah ini diletakkan hanya untuk penyambung antara surat satu dengan surat yang lain, ya, sebagai pembatas. وَقِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ هِيَ سُنَّةِ. Dan membacanya di dalam sholat itu sunnah, artinya tidak wajib. فَمَنْ قَرَأَهَا فَقَدْ أَصَابَ السُنَّةُ وَمَنْ تَرَكَهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحًا. Barang siapa yang membacanya bismillahirrahmanirrahim, ya, maka sholatnya ini sesuai dengan sunnah. Tetapi barang siapa yang meninggalkannya maka tidak membatalkan salat, artinya salatnya benar. Wa bihadza ra'ayna al-ikhtilaf bayna al-mas'alatayn fi al-madhhabayn. Maka kita melihat dua ikhtilaf, ya, dalam hal dua apa ra'yun, dua pendapat ini. Al-mas'alah ats-tsaniyah allati yakhtalif fiha al-Imam Asy-Syafi'i ma'a al-Imam Abu Hanifah hiya mas'alatu al-qunut fi salat as-subh. Kemudian yang kedua permasalahan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah permasalahan kunut, ya, perbedaan yang mendasar bagi kedua mazhab ini. Fal-qunut 'inda al-Imam Asy-Syafi'i huwa sunnatun mu'akkadah fi salat as-subh. Menurut Imam Syafi'i kunut di dalam salat subuh adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan, yang ditekan. وَمَنْ تَرَكَهَا سَهْوًا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. Barang siapa yang meninggalkan sunnah kunut dengan sengaja, maka wajib baginya yaitu sujud sahwi. هذا عند الإمام الشافعي. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. عند الإمام أبو حنيفة لا يوجد قنوت في الفجر أصلاً. Tetapi pendapat Imam Abu Hanifah la yujad al-kunut fil fajri. Tidak ada salat membaca kunut ketika salat fajar. حينما ننظر إلى المسألتين نرجع إلى الكتاب حتى نفهم ما الذي فعله الإمام الشافعي. دخل الإمام الشافعي مسجد الإمام أبو حنيفة فصلى صلاة الصبح إماما بالناس. إمام أبو حنيفة الإمام الشافعي كان الإمام أبو حنيفة مات قد مات خلاص، لكن فصنع الناس له في العراق من عادتهم أن يصنعوا له قبرا ومسجدا هكذا، سمي هذا المسجد بمسجد أبو حنيفة. Maka suatu hari ketika Imam Abu Hanifah ini meninggal dunia, kemudian Imam Syafi'i ini berkunjung ke daerah itu, ya, ke daerahnya apa namanya, daerahnya Imam Abu Hanifah untuk salat. Fasalla al-Imam Syafi'i fi madhhab al-Imam Abu Hanifah wa lam yaqra al-basmalah fi al-Fatihah. Maka Imam Syafi'i ini ketika berkunjung dia sholat seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, ya, jadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung Alhamdulillahirrabbilalam. طيب ارجع بالذاكرة قليلا دقيقة قبل ذلك حتى نجد أن مذهب الإمام الشافعي أن في ترك البسملة يبطل الصلاة، لكن هو تقلد مذهب الإمام أبو حنيفة في هذا اليوم احتراما لصاحب القبر. Kenapa kok Imam Syafi'i bisa merubah madhabnya sendiri ke madhabnya Imam Abu Hanifah? Ini bentuk ya ikraman atau takriman lahu li sahibil kubur. Jadi bentuk penghormatan Imam Syafi'i kepada gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. وكذلك صلى الإمام الشافعي ولم يقنط في صلاة الصبح ولم يسجد للسهو اتباعا لمذهب الإمام أبو حنيفة. Dan begitu pula Imam Syafi'i ketika berkunjung ini dia tidak apa namanya membaca bismillah dan tidak membaca kunut ketika apa namanya berkunjung kepada Imam Syafi'i. فسأله طلابه يا إمام لما لم تفعل هذا؟ فقال احتراما لصاحب القبر. Maka ditanya kenapa engkau enggak lakukan seperti ini, maka beliau menjawab ihtiraman li sahibil qabr, saya menghormati ya, seseorang yang ada di alam kubur ini. ونقلد هذا او الناس في مساله اتباع المذاهب على قسمين. Maka manusia ini dalam hal mengikuti madhab ini terbagi menjadi dua. إما مجتهد. Yang pertama adalah mungkin bisa jadi mereka ini mujtahidun. وهذا قد وضع له العلماء شروط. Dan ini para ulama sudah meletakkan beberapa syarat-syaratnya. وكثيرة جدا مجالها في كتب أصول الفقه و يعني من يريد أن يرجع إليها لأن الوقت لا يسعنا أن نشرحها يعني. Maka ini sangat terbuka ya, terbuka untuk mempelajarinya. Amma bin-nisbati ba'idhan hadha al-awwal wa huwa al-mujtahid wal-mujtahid hadha yajuzu lahu an yajtahida fi ayy mas'alatin min al-masail wa la yattabi'u madhhaban bi'ainihi. Sedangkan tingkatan para mujtahid ini dia boleh berijtihad dalam masalah apapun dan tidak bertaklid kepada salah satu madhab. Ini tingkatan paling tinggi. Wal qism ath-thani wa huwa al-awam. Sedangkan bagian yang kedua yaitu adalah bagian orang-orang awam. Aw al-muta'allimin. Atau orang-orang yang baru belajar gitu. Waqad faddala ba'd al-ulama wal haqiqa kama dhakar al-Imam al-Qarafi fi kitab Irshad al-Fuhul. ذكر الإمام القرافي أن هناك اختلافا بين الفقهاء. Maka Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Fuhul. Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul ya, Irsyadul Fuhul menyebutkan bahwa ini adalah ikhtilafan bainal ulama, perbedaan pendapat antara para ulama. وهذا الاختلاف على ثلاثة مذاهب. Dan ikhtilaf ini juga terbagi menjadi tiga madhab. الأول وهو مذهب الجمهور. Yang pertama adalah jumhur. وهو في هذه هذا الأمر أن التقليد أو أن عدم التقليد يجوز مطلقا. Maka di dalam perkara ini untuk tidak taklid atau taklid ya, kepada para apa namanya mujtahid ya atau ulama ini adalah perkara yang dianjurkan. يعني عندهم يجوز اتباع المذاهب كلها. Maka boleh kita mengikuti semua madhab yang empat ini. والمذهب الثاني وهو بأنه يحرم الانتقال من مذهب إلى مذهب. Adapun pendapat yang kedua ya dari awam ini adalah para ulama ini yahrum ya mengharamkan berpindahnya orang itu dari madhab satu ke madhab yang lain. Artinya kalau sudah ngambil satu madhab ya itu yang harus dipegang. وهذا هو مذهب لمجموعة من الناس يسمون بالحشوية. Dan ini madhab ini namanya adalah majmu'ah minan nas ya, sekelompok manusia ya. والمذهب الثالث وفيه تفصيل. Sedangkan madhab yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah تفصيل. قال يجب على العام ولا يجب على المجتهد. Maka yang تفصيل ini diperinci lagi. Bagi orang awam dia taklid kepada para ulama itu wajib, tapi bagi para mujtahid ini tidak. لماذا يجب على العوام ولا يجب على المجتهد؟ Kenapa diwajibkan untuk orang awam tapi tidak untuk para mujtahid? قالوا لأن العوام طبعا بعض الناس حينما يقرأ هذه النقطة بالذات يعني أو هذه النقطة خصيصا يظن منها أن التقليد هذا واجب على العامي. Maka orang-orang awam ini biasanya ikut taklid ya. Ketika membaca ada sandarannya sudah dia ikut. فمعنى أنه يعني يجب التقليد أو أنه أن العام يقلد والمجتهد لا يقلد في هذه المسألة معنى ذلك ماذا؟ العام لا يعرف أي دليل من الأدلة ولا يعرف شيئا. Karena orang awam ini ya tidak tahu dalil sesuatu apapun ya dan tidak tahu apa-apa. Bisanya mungkin hanya mengikut saja. Ini tingkatan orang awam. فقد جاء عن الإمام ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى. Maka Imam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu' Fatawa juga menyebutkan. قال ما نصه يعني ما معناه يعني. وفتوى الفقهاء وفتوى الفقهاء عندهم أو اجتهاد الفقهاء عندهم دليل يعني كأنه دليل عند العامة. Maka orang-orang awam ini menurut Imam Ibn Taymiyyah fatwanya para ulama atau ijtihadnya para ulama itu merupakan dalil untuk orang-orang yang umum atau awam. فيكفي في معرفته للحكم أن تقول له قال أحمد كذا أو قال الشافعي كذا أو قال أبو حنيفة كذا أو تقول له يجوز ولا يجوز وفقط وهذا بالنسبة إليه يكفي. Cukup bagi orang awam yang tahu oh ini perkataan Ahmad, ini perkataan Syafi'i ya. Atau dia mengatakan ini boleh menurut ini tidak boleh menurut ini. Itu cukup bagi orang awam. وحينما يفتى العامي يفتى بأيسر المذاهب إليه. وحينما يفتى العامي يفتى بأيسر المذاهب إليه. Maka ketika kita memberikan fatwa kepada orang-orang awam itu maka berilah fatwa yang paling mudah dari semua madhab, jangan yang susah. Ini. فلا يفتى بأصعبه. Jangan memberikan fatwa yang susah untuk mereka. لأنه لا يعرف المذاهب. Karena mereka tidak tahu madhab. وكل ما يريده دليل. Mereka butuhnya itu dalil. Ya ini boleh ini enggak. Ini anjuran ini ya. ولذلك أفتى الشيخ ابن باز فقال. Maka Syekh Ibn Baz menyebutkan atau memberikan fatwa dan beliau mengatakan لا يقف الأمر على اجتهاد الفقهاء الأربعة. لا يقف الأمر. الأمر على اجتهاد الفقهاء الأربعة أي تقليد المذاهب الأربعة. Maka perkara-perkara ini tidak berhenti bagi para mujtahid أربعة. بل إذا وجد مجتهدا آخر غيرهم وعنده رأي تطمئن إليه اعمل به. Bahkan kalau ada mujtahid yang lain ya mungkin yang lebih dari pendapatnya ilmunya ininya apa namanya kematangan ya maka tafadhal diperbolehkan. ولذلك قد جاء أيضا في مجموع الفتاوى لابن تيمية Dan ini juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Fa in sa'alta wahidan wa qala laka la budda an tuqallid aw min al-wajib 'alayka an tuqallid fa qul lahu madha kana yuqallidu Abu Bakr as-Siddiq. Apabila di antara mereka diperintahkan untuk taklid, ya, maka sampaikan saja, ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu bertaklid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa kana yuqallidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar ini, ya, sama, ya, taklidnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ghalibu anna masail al-fiqh laysat yaqiniyah. Dan paling banyak masalah fikih ini tidak yakinian, artinya banyak pilihan. فلا يوجد شيء يقيني إلا القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأحاديث الصحيحة. Tidak ada yang lebih yakin atau lebih sahih ketimbang Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما جميع الأحكام الفقهية فهي ظنية. Maka semua hukum-hukum dalam kitab fikih itu bentuknya adalah dhanniyah. Faqad takunu sahihatan fi ba'd al-azman wa ghairu sahihatan aw qad tanfa'u fi ba'd al-azman wa qad yajib taghyiruha fi azman ukhra. Atau bisa jadi hukum fikih ini berguna pada satu zaman, tidak berguna di zaman yang lain, atau justru mungkin berubah dalam kondisi ini, berubah lagi dalam kondisi yang berbeda. Itulah hukum fikih. ومن هنا نستطيع أن نقول. Dari sini kita dapat menyampaikan. أن مسألة التقليد للمذاهب فيها خلاف على ثلاثة مذاهب. Maka perselisihan antara madhab ini, ya, atau perbedaan ini pada tingkatan tiga perbedaan. الأول يجوز اتباع الأربعة مذاهب والأخذ من كل مذهب بما يتناسب معك ومع hayatika. Pendapat yang pertama adalah boleh kita mengambil dari empat madhab di atas. Al-thani la yajuzu mutlaqan. Yang kedua tidak boleh sama sekali. Al-thalithu yujad tafsil. Yang ketiga adalah boleh tapi dengan tafsil, dengan dirinci. Fal-ammi ra'yu al-fuqaha ilayhi ayu ra'yin yatanasabu ma'ahu wal-aysaru ilayhi ya'khudhu. Maka untuk orang awam, ya, itu diberikan madhab-madhab yang paling mudah untuk mereka, jadi gampang dipahami. Wa amma al-mujtahid aw talib al-ilm al-muta'allim fi madhhabin mu'ayyan fa hadha huwa alladhi yuqallidu madhhabahu. Maka bagi tingkatan mujtahid, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu, yang baru belajar, maka dia ini boleh memilih untuk taklid kepada madhab yang dipelajarinya. ومن هنا يمكننا أنه أن نقول أنه ليس واجب علينا باتباع مذهب معين بل ما ثبت صحته وما ثبت الدليل وكان دليله أقوى. Maka dalam hal ini, ya, kita boleh memilih, ya, dan mengambil madhab mana atau pendapat mana atau kaul mana yang sahih. وكان دليله أقوى وأرجح فإن كان هذا الدليل أقوى وأرجح ويتناسب مع الزمن الذي يعيش فيه وحياته فإنه يأخذ به ولا بأس به والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Maka apa namanya, kita bertanasab, ya, artinya mengambil pendapat-pendapat yang sahih ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Imam Maliki pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu ala ilaha ila anda, astaghfirullah wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.